Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah Taala di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nikmat yang lain yang banyak sekali yang wajib kita syukuri atas semua nikmat itu. Ayolah wa alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diminta untuk membahas dan membentang tentang indahnya Islam yang saya ambil dari buku saya, yaitu Prinsip Dasar Islam. Dari buku ini, itu Prinsip Dasar Islam, dan juga dari kitab Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Jadi diambil dari dua kitab, yang pertama Prinsip Dasar Islam, yang kedua Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Ayolah kuah ma'azakumullah, bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Saya akan jelaskan tentang indahnya Islam, tapi sebelum saya jelaskan tentang indahnya Islam, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu tentang agama Islam, definisi tentang agama Islam, atau ta'rif dari Islam. Yang dikatakan Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal-imqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal-imqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi yang dikatakan Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, sebab agama Islam adalah asasnya tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid, mengajak manusia ini untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi agama Islam adalah agama tauhid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan yang lainnya untuk masuk ke dalam Islam. Yang Islam adalah dasarnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan tidak boleh seseorang di antara kita menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Islam ini adalah agama tauhid. Maka Nabi mengajak ahli kitab untuk masuk ke dalam Islam kepada kalimat yang sama. Karena agama Islam merupakan satu-satunya agama yang hak. Agama Islam satu-satunya agama yang benar. Agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan masuk surga, atau mereka pasti masuk neraka. Sebab setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi dan Nasrani, mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Yang pertama tadi ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Ali Imran ayat 85. Kemudian hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku itu siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang Yahudi atau Nasrani yang tidak masuk dalam Islam, maka Nabi SAW mengatakan maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi apa yang terjadi? Allah, kita kembali kepada definisi Islam yang tadi, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Definisi Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Yang insya Allah nanti saya akan jelaskan tentang indah di Islam, yaitu bahwa di antara indahnya Islam, Islam mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian selanjutnya dari definisi Islam, yaitu tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mengatakan diri sebagai orang Islam, maka dia wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi Islam juga yaitu lepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Harus bara. Artinya berlepas diri dari orang yang berbuat syirik. Dan ini ketentuan dari Islam sejak Nabi pertama kali mendakwakan Islam di Mekah. Kita harus melepas diri dari orang-orang syirik, melepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang penting, Alhamdulillah, bahwa Islam ini dibangun di atas lima rukun, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salam, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait." Islam dibangun di atas lima perkara, di atas lima rukun. Bersaksi tidak ada yang berhak ibadah dengan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini yang dikatakan rukun Islam, dan ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan pembukanya adalah syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad rasulullah. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian tentang iman, Nabi menyebutkan rukunnya ada 6. Antum minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi dikatakan rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada yang akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang ihsan, yaitu Nabi bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang dikatakan ihsan, kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, maka pasti Allah melihat kamu. Ini tingkatan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang iman, kemudian juga tentang ihsan. Sekarang kita bahas tentang keutamaan dan keindahan Islam. Yang pertama, di antara keutamaan dan keindahan Islam, bahwa Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang kafir itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 38. Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang kafir, yang dimaksud orang kafir di sini Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau orang-orang kafir ini berhenti, mereka masuk Islam, maka seluruh dosanya akan diampunkan oleh Allah SWT. Semua dosanya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr bin As, ketika Amr bin As radhiyallahu anhu mau masuk Islam, mau membaiat Rasulullah, kemudian ketika sudah dia akan membaiat Rasulullah, ditarik tangannya. Kemudian malak ya Amr, kenapa kau tarik tangannya Amr? Aku memberikan syarat. Kata Amr bin As, aku akan memberikan syarat. Syarat apa wahai Amr? Syaratnya aku mau masuk Islam dengan syarat dihapuskan semua dosaku. Dosa yang lakukan pada waktu dia kafir. Apakah dia minum khamr, dia berzina, dia makan bangkai, segala macam perbuatan, berjudi, perbuatan semua yang dilakukan dalam kekafiran, dia memberikan syarat, dihapuskan dosanya, diampunkan semua dosanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Amalinta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajj yahdimu ma kana qablahu." Nabi bersabda, "Tidakkah kau ketahui ya Amr, sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman dan Sahihnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa agama Islam menghapuskan dosa sebelumnya. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa sebelumnya. Begitu juga haji yang mabrur itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan di samping menghapuskan dosa, haji yang mabrur balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Nabi bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ini yang paling penting adalah Allah, bahwa Islam menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan bagi orang-orang kafir yang masuk Islam. Makanya kita mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa apabila orang kafir itu masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia pada waktu dia kafir itu enggak akan dihapus, dilipat gandakan. Dosanya dihapus, kebaikannya dilipat gandakan. Nabi SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuqabu bi 'ashri amsalihha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqabu bi mithlihi hatta yalqa Allah." Nabi SAW bersabda, jika seseorang yang berkhayal memperbaiki keislamannya, dia baik Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis 1 kali sampai dia bertemu dengan Allah SWT. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, di antara keindahan Islam bahwa Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang, baik ketika dia masih kafir maupun ketika sudah Islam. Seperti hadis yang tadi, pernah ada seorang bertanya, seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang baik yang pernah aku lakukan sewaktu aku jahiliyah, seperti bersedekah, itu sedekah, membebaskan budak, silaturahmi. Apakah perbuatan-perbuatan baik itu mendapatkan pahala?" Nabi SAW bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Engkau masuk Islam beserta semua kebaikan yang pernah dulu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. Artinya kalau orang-orang kafir itu berbuat kebajikan, kebaikan, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya dilipat gandakan. Kalau umpamanya dia berbuat kebajikan, orang-orang kafir berbuat kebaikan, dan dia tidak masuk Islam, tidak masuk Islam, bagaimana? Kebaikannya dibalas di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya ulangi, orang kafir kalau dia berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, bersedekah, menolong orang-orang yang susah, tapi dia tidak masuk Islam, di dunia dibalas oleh Allah, tapi di akhirat tidak dibalas apa-apa. Di akhirat dimasukkan dia ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu hada'an mansura." Dan kami hadirkan seluruh amal mereka, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilai. Jadi amal orang kafir sebaik apapun juga, kalau dia tidak masuk Islam, maka tidak ada nilai yang Allah berikan kepada dia. sebaik apapun amalnya. Di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak dibalas apa-apa. Sebagaimana juga perkataan atau pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia bertanya kepada Allah, bagaimana dengan Ibnu Jauh yang dia berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, dia berbuat baik segala macam, apakah mendapatkan ganjaran? Ya Aisyah, dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya kebaikan itu tidak akan dibalas di akhirat karena dia belum masuk Islam, belum mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada masa jahiliyah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang adilnya Islam. Kejahatannya, kejelekannya, keburukannya, maksiatnya dihapuskan kalau dia masuk Islam. Semua dosa dihapuskan. Kebaikan dilipat gandakan. Ini menunjukkan apa? Tentang ijazah Islam. Kemudian yang ketiga, yang terindah Islam, bahwa Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari api neraka. Jadi kalau seorang itu masuk Islam, maka dia akan terhindar dari api neraka. Nabi SAW pernah menjenguk seorang Yahudi. Kemudian Nabi menyuruh agar dia masuk Islam. Kemudian seorang Yahudi ini melihat kepada bapaknya, apakah diizinkan untuk masuk Islam? Kemudian bapaknya mengatakan, "Afi' Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Itu taati Rasulullah. Kemudian Yahudi ini mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Nabi bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak Yahudi ini, orang Yahudi ini dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi kalau seorang yang masuk Islam, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dimasukkan ke surga. Karena surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang muslim saja. Orang kafir tidak boleh masuk surga. Kata Nabi Islam, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsul muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Adapun orang kafir, dia tidak akan masuk surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan itu terdapat dalam Islam. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan izzah, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan dalam Islam, tidak bisa dengan yang lain. Tidak bisa dengan cara-cara orang-orang kafir. Dia harus mengikuti cara Islam, baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ataa." Nabi bersabda, sungguh telah berbahagia, sungguh telah sukses. Siapa? Orang Islam. Jadi orang yang Islam adalah orang yang sukses. Diberikan rezeki cukup dan dia qana'ah, merasa puas atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakat. Bahwa Islam ini yang akan membawa kepada kemenangan. Jadi kita tidak digunakan untuk mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir. Dengan Islam ini Allah memberikan kejayaan. Maka dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam فمهما نبدأ العدة بغيره أذلنا الله. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kami satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, kalau kami menjadi selain Islam, maka Allah akan hinakan kami sehinah-hinahnya. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, lengkap semuanya aturan. Hidup Islam ini sudah lengkap semuanya, sempurna. Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna kami Islam. Semua aturan, semua undang-undang terdapat dalam Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang siasat politik, tentang jihad, tentang apa saja, semua aturan itu ada dalam Islam, lengkap dan sempurna. Dan Nabi sudah ajarkan semuanya kepada umat ini. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Makanya kalau orang berpegang kepada Islam itu, berpegang kepada Al-Quran, Al-Sunnah, menurut pemahaman Salafus Saleh, maka Allah akan berikan izzah. Tapi dengan ketentuan, dengan syarat, yaitu mereka harus mentauhidkan Allah, dengan syarat mereka menuntut ilmu yang benar, dengan syarat mereka melakukan amal-amal saleh. Makanya agama Islam ini akan dimenangkan di atas seluruh agama kalau umat Islam menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah dan melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Fath dan juga dalam surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam ini, memenangkan agama Islam di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan surat Allah, walaupun musyrik pun, meskipun orang musyrik tidak sesat. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karim Rahman di Tafsir Kalam An-Nas. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi' walil haq, yaitu al-amal salih. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa dua. Yang pertama al-huda, petunjuk. Apa yang petunjuk? Yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Walil haq, agama yang hak. Apa yang maksudnya agama yang hak? Yaitu al-amal salih, amal salih. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alal dini kullih, agar agama Islam ini Allah tampakkan di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi apa artinya azakumullah, bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebelumnya para nabi yang sebelumnya, kalau kita berpegang dengan agama Islam ini, maka Allah akan memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan kejayaan, Allah akan memberikan kemenangan. Kalau kita melihat kondisi umat Islam yang ada, mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang kafir, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Kenapa? Umat Islam tidak berpegang kepada agama yang cukup, agama yang hak, sehingga mereka seperti buli. Dia akan izzah, aziz, mulia umat Islam ini kalau perfeksi mereka berpegang kepada agamanya, tidak berpegang kepada yang lainnya. Kalau mereka mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan izzah, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami itu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami mencari selain Islam, maka Allah akan hinakan. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini, umat Islam dihinakan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Tidak berpegang teguh kepada Islam, tidak meyakini Islam sebagai agama yang hak. Harus berpegang teguh dengan agama yang hak ini, agama Islam. Tetapi dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Idza tabayya'tu bil-ghina wa aqadtu aznab al-baqar wa radidtu bil-zaa' wa daraktu al-jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi bersabda, apabila kalian berjual beli dengan ghina, jual beli dengan riba, kalian memegang keputusan dengan rezo dengan tanaman, bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, yang kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, itu kepada agama Islam yang sumbernya Quran wa sunnah sahih salaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi umat Islam masuk balik ke Islam. Maka indahnya Islam, bahwa dengan Islam ini Allah berikan izzah. Tawar mengatakan, kenapa umat Islam tidak diberikan izzah oleh Allah sekarang ini? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah yang benar, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dalam Islam. Mereka banyak berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dan yang lain, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengambil aturan dari orang-orang kafir, mengikuti cara orang-orang kafir, maka tidak diberikan izzah. Maka dalam Islam ini Allah berikan izzah dan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang kelima, di antara kaidah Islam, bahwa kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam. Tidak ada kebaikan baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Bahwa seluruh kebaikan itu dengan Islam. Apakah bagi orang Arab, apakah bagi orang Ajam selain Arab, maka dengan Islam mereka akan menjadi baik dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ahli baitin min al-Arab wal Ajam aradallahu bihim khairan adkhala alaihim al-Islam thumma taqaw al-fitan ka'annaha dhulal." Nabi bersabda, setiap penghuni rumah baik dari kalangan Arab, orang Arab ataupun orang Ajam selain Arab atau non Arab, jika Allah mengendaki kepada mereka kebaikan, maka Allah berikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah seperti naungan awan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hakim. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, bahwa kebaikan itu ada dalam Islam. Seluruh kebaikan ada dalam Islam. Makanya kita kembali ke dalam Islam. Kita harus mempelajari Islam bersungguh-sungguh untuk mendalami tentang Islam. Banyak orang Islam, mereka tidak mendalami Islam. Sehingga mereka tidak tahu tentang indahnya Islam. Tidak tahu tentang kebaikan yang terbaik dalam Islam ini. Maka harus masuk ke dalam Islam. Dengan masuk ke dalam Islam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dengan berpegang teguh kepada Islam, maka akan mendapatkan izzah kejayaan. Kemudian selanjutnya yang keenam, kaidah Islam bahwa Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Islam ini membuahkan semua kebaikan dan keberkahan dunia maupun akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafiru fa yut'amu bi hasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afta ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatan yujza biha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin. Diberi dengannya di dunia dan nanti dibalas dengannya di akhirat. Adapun orang kafir, diberi makan dan kebaikan dan lakukannya karena Allah di dunia, hingga jika tiba di akhirat ia tidak memiliki satu kebaikan pun yang akan dibalas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ada orang yang beriman, orang mukmin yang melakukan amal kebaikan apa saja, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, dan rahmi, apa saja, di dunia dibalas, nanti di akhirat pun akan dibalas. Dilipat gandakan. Selama dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah. Ada pun orang kafir yang mereka melakukan kebajikan-kebajikan yang dilakukan karena Allah, kebajikan itu dibalas di dunia. Di dunia akan dibalas, tapi di akhirat tidak akan diberikan ganjaran. Seperti yang saya sebutkan, dan itu disebutkan oleh Allah dalam berapa ayat Al-Quran. Disebutkan oleh Allah mengatakan dalam berapa ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu dia tidak akan dibalas di akhirat nanti. Justru mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di antara kaidah Islam, amal yang sedikit dengan sebab Islam yang dilakukan dengan tauhid dan ikhlas diberikan ganjaran yang melimpah ruah, diberikan ganjaran yang banyak sekali. Itu contohnya seperti ada seorang yang dia mendatangi Nabi SAW dengan memakai baju besi. Dia ingin ikut perang bersama Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut perang atau saya masuk Islam lebih dahulu?" Kata Nabi SAW, "Kamu masuk Islam lebih dahulu." Setelah dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kemudian dia berperang, mati syahid, belum melakukan amal apapun juga, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diperang, setelah itu mati syahid. Apa kata Nabi? "Amila qalilan wa ujra katsira." Dia beramal sedikit. Amalnya apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat dan berperang. "Wa ujra katsira," dan diberikan ganjaran yang banyak. Itu apa? Surga yang abadi. Amalnya sedikit diberikan ganjaran yang besar, yaitu surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihnya dalam kitab Al-Jihad, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imamah. Ini menunjukkan bahwa amal yang sedikit dalam Islam diberikan ganjaran yang besar. Kalau dia sudah niat masuk Islam, kemudian dia beramal sedikit saja, akan dibalas ganjaran oleh Allah dengan kerja yang besar sekali. Jadi ini menunjukkan indahnya Islam. Menunjukkan indahnya Islam. Bahkan Nabi Isa pernah cerita kepada para sahabat Ridwan Azmain tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada rahib, pendeta, bukan orang alim. Ditanya kepada pendeta ahli ibadah, apakah saya ini ada taubat? Saya sudah bunuh 99 orang, saya ada taubat. Kata ahli ibadah ini, tidak ada taubat bagi kamu. Dibunuh lagi. Si ahli ibadah ini dibunuh jadi 100. Kemudian akhirnya dia mencari lagi, karena dia betul-betul niatnya ini taubat. Dia berazam untuk taubat. Dia bertanya kepada orang alim. Tanya kepada orang alim, apakah saya ada taubat? Ada. Tapi dengan syarat kamu harus pindah dari negeri ini yang penuh dengan dosa dan maksiat ke negeri yang lain. Tetap diterima taubatnya. Dan Allah membuka pintu taubat. Akhirnya senang orang ini, berangkat ke timur, ke negeri yang dituju. Sebelum sampai negeri yang dituju, dia meninggal dunia. Meninggal dunia di pertengahan jalan, belum berbuat kebaikan. Meninggal di tengah jalan, kemudian turun dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia harus masuk surga, Karena apa? Dia sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Malaikat azab mengatakan tidak, dia sudah bunuh 100 orang dan dia belum berbuat kebajikan. Akhirnya Allah turunkan lagi malaikat yang lain untuk menyelesaikan. Disuruh hidup dari tempat yang dia berbuat dosa dan maksiat yang membunuh orang seratus sampai ke tempat yang dituju. Dia meninggal dunia menghadap ke tempat yang dia tuju. Bedanya satu jengkal. Yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Diterima taubat ke dalam taubat dan nasuha. Ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Indahnya Islam sudah niat yang luar biasa, niat azam yang kuat untuk taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan nasuha. Meskipun dia berbuat amal kebaikan, amal sedikit diberikan ganjaran yang besar. Kemudian selanjutnya yang ke-8, bahwa Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Tidak ada satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya. Sebaliknya tidak ada satupun keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan dan melarangnya. Jadi seluruh kebaikan apa saja Islam pernah memerintahkan, nanti akan rinci perintah-perintah indahnya, perintah-perintah dalam Islam dan juga indahnya larangan-larangan dalam Islam. Saya akan jelaskan insyaAllah. Yang ke-9, bahwa indahnya Islam, Islam ini menjaga agama. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, dia harus betul-betul menjaga agamanya. Tidak boleh dia berbuat kekufuran, tidak boleh dia berbuat kesyirikan, dan dia tidak boleh murtad dalam agama. Tidak boleh murtad. Jadi kalau dia sudah masuk Islam, agama ini terjaga. Jangan dia berbuat syirik, jangan berbuat kufur, dan jangan murtad. Keluar dari agama. Yang dia tidak Islam, kemudian keluar. Masuk agama Nasrani, atau agama Yahudi, atau Buddha, atau yang lainnya. Maka orang yang murtad ini, menurut Rasulullah SAW, dia harus dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah yang bunuh. Nabi bersabda, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang berubah agamanya dalam kamu bunuh dia. Hadis sahih dari Bukhari. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Dan ini terjadi pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ada orang-orang murtad, maka Abu Bakar suruh mereka taubat, tapi tidak dibunuh. Dibunuh. Hukumannya demikian. Jadi Islam betul-betul menjaga agama. Maka dilarang orang berbuat syirik, dilarang yang kufur, dan dilarang yang murtad. Kemudian yang ke-10, Islam menjaga jiwa. Maka dalam Islam tidak boleh adanya pembunuhan. Jadi menumpahkan darah umat Islam, ini hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Anda perhatikan, terbunuhnya seorang muslim itu lebih baik dunia dari isinya itu hancur daripada terbunuhnya seorang muslim. Artinya lebih ringan dunia dari isinya ini binasa, itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Nabi SAW bersabda, la zawalu dunya ahlam inda Allah min qatl rajul muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Sampai pernah Nabi SAW melewati Ka'bah. Dalam riwayat kami disebutkan Umar melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, alangkah indahnya engkau dan alangkah mulianya engkau. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Karena itu tidak boleh membunuh seorang muslim. Kalau ada seseorang membunuh seorang muslim, membunuh seorang muslim, akibatnya apa? Neraka jahanam. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. sebutkan lima. Barangkali ada yang membunuh seorang mukmin yang sengaja, maka balasan di neraka. Kekalahan neraka, Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin yang sengaja, dan kembali lagi, maka tidak boleh membunuh seorang muslim, tidak boleh. Di dalam Islam tidak ada istilah muslim itu halal darahnya. Kalau dia berbuat sesuatu yang memang melanggar syariat, nanti ada hukumannya. Seperti umpamanya dia berzina, dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka dirajam. Atau dia membunuh seorang, maka dibalas bunuh dengan kisah. Nah, atau dia memberontak kepada pemerintah yang sah, maka dia halal untuk, atau dia berontak, maka halal dia untuk dibunuh. Dan itu yang lakukan juga ulil amri, pemerintah yang melakukan. Muslim betul-betul terjaga darahnya. Nabi SAW berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahrumat yawmi subhada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Nah, ini perhatikan ya, darah seorang muslim harus dijaga. Tidak boleh seorang mengajak orang untuk berbuat yang akan membawa pertumpahan darah. Itu harus perhatikan ya. Makanya memberontak kepada penguasa dalam Islam tidak dibenarkan. Yang akan terjadi pertumpahan darah. Demonstrasi-demonstrasi tidak dibenarkan. Yang akan terjadi juga adalah pertumpahan darah. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini bukan cara-cara Islam. Demonstrasi kepada penguasa, memberontak penguasa, bukan dari Islam. Itu dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Atau seperti yang lakukan sekarang ini dengan orang-orang yang lakukan bom bunuh diri. Pada akhirnya orang yang lakukan bom bunuh diri itu bukan jihad dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Pada akhirnya dia bunuh diri. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Orang yang melakukan bom bunuh diri pada akhirnya dia bunuh diri. Bagaimana fatwa para ulama? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan syarah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dia menjelaskan orang yang memakai bom bunuh diri pada akhirnya dia adalah bunuh diri dan Islam. Dan bunuh diri hukumannya apa? Neraka jahannam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, barang siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka dia akan membunuh dirinya dalam neraka jahannam kekal dalam Islam lamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, maka dia akan minum racun di neraka jahannam kekal dalam neraka jahannam lamanya. Terus seperti itu, apa saja dalam bentuk, apa saja dalam bunuh diri. Jadi bunuh diri tidak bisa dikatakan jihad, jihad tidak demikian dalam Islam. Jihad itu medan perang antara muslimin dengan kafirin, berperang itu jihad. Dan itu pun dengan pimpinan oleh amri. Sebagaimana kita bilang akidah Rasul yang disebutkan wal jihad di mawdhi' ma'ulati al-umur abraram kalam hujjah. Bahwa jihad itu tetap berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Bersama siapa? Bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Tapi melakukan bom bunuh diri pada akhirnya pertumpahan darah. Bukan hanya orang kafir yang terbunuh, orang Islam juga banyak yang terbunuh. Dan betapa banyak juga orang-orang yang cacat. Islam tidak pernah menjadikan seperti ini pertumpahan darah. Makanya ketika ada orang kafir yang seandainya kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negara Islam, atau kafir dini, dia dibunuh, orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga kata Rasulullah. Dan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah rahatan jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan pemerintah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih dari Bukhari. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan man qatala zimmiyan. Maksudnya membunuh orang kafir zimmi. Kalau membunuh orang kafir tidak dibenarkan, yang mereka tidak ikut dalam peperangan. Apakah utusan atau duta atau orang yang masuk ke negara banyaknya Malaysia ini, dia resmi diizinkan oleh pemerintah, nggak boleh dibunuh, tidak boleh. Yang dibunuh itu kalau dalam peperangan antara muslim dan kafir, itu pun tidak langsung dibunuh, diajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam, didakwahkan agar mereka masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, kemudian diajak mereka untuk bayar jizyah, bayar pajak, tidak mau baru diperang. Itu dalam peperangan, bertemu di medan perang antara muslim dengan kafir. Tapi orang yang aman tidak boleh dibunuh. Yang pemerintah menjamin mereka tidak boleh dibunuh. Orang yang bunuhnya tidak akan mencium aroma surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir, apalagi kalau dia membunuh orang Islam. Jadi betul-betul darah ini dijaga dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang kesebelas, yang terakhir dari Islam, bahwa Islam menjaga akal. Akal dijaga oleh Islam. Diajak akal ini betul-betul dijaga untuk berpikir yang benar dan juga dijaga jangan sampai dirusak. Aduh perhatikan ya, saya akan jelaskan tentang masalah akal ini. Bahwa akal ini dalam Islam ini dihormati. Disuruh akal ini untuk berpikir apala taqilu, apala tafakkaru, dan yang lain dalam Al-Quran. Tapi harus ingat kepada Allah. Akal disuruh untuk menalar, berpikir. Tapi akal bukan menentukan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah wahyu itu di atas akal. Maka sebabnya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, kenapa? Karena mengatakan bahwa akal segala-galanya. Takbisul akal, memuliakan akal. Dianggap akal itu semuanya. Sehingga apabila ada ayat atau hadis Nabi yang bertentangan dengan akal, ditolak oleh dia. Ini tidak diberangkan. Akal disuruh untuk berpikir. Dan agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Ali menjelaskan tentang masalah mengusap hub. Hub itu sepatu. Kalau kita musafir, boleh 3 hari 3 malam mengusap hub di atasnya. Sepatu. Kalau untuk mungkin satu hari semalam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana dinu birra'yi ladana khul'uf khubi awla bin nasi min a'lahu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu adalah akal, mesti yang diusap itu adalah bawahnya khuf. Tapi aku lihat Ali Rasulullah mengusap atasnya khuf. Jadi sepatu atau sandal atau gunakan itu yang kotor yang kita pakai, yang kotor itu bawahnya yang kita gunakan, yang kotor bawahnya. Tapi yang kita Rasulullah yang diusap itu atasnya bukan bawahnya. Kalau agama dengan akal mesti diusap bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Jadi agama itu bukan akal. Dan seluruh riwayat yang mengatakan agama itu akal, semua riwayat itu batil, maudhu, palsu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis tentang akal di hadis yang pertama dalam silsilah hadis Al-Dha'ifah wal Mawdhu'ah. Yang pertama. Jadi agama itu bukan akal. Agama wahyu, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shalih. Bukan akal. Agama ini wahyu. Jadi akal itu harus tunduk kepada wahyu. Dan belajar memahami tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal selama-lamanya. Al-Quran dengan Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal selama-lamanya. Tidak bertentangan dengan akal. Jadi akal ini diajak untuk berpikir, untuk memahami bukan untuk menghukumi. Kemudian juga kafirul dina dan Allah. Islam menjaga akal juga dari apa yang merusak akal. Ya, dari pemahaman, dari syubhat, kemudian juga dari hal-hal yang memabukkan. Islam menjaga akal dari hal-hal yang mabukan seperti khamr, minuman keras, narkotik, rokok, itu diharamkan dalam Islam. Rokok diharamkan dalam Islam. Jadi khamr diharamkan dalam Islam. Minuman keras diharamkan dalam Islam. Narkotik diharamkan dalam Islam. Bagi siapa rokok? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Dan khamar, yang dikatakan khamar itu apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum. Dan setiap yang memabukkan adalah sumber kejelekan. Maka Nabi mengatakan al-khamar ummul khaba'ith, khamar minuman keras yaitu induknya semua kejelekan, sumber semua kejelekannya. Karena itu diperintahkan kita untuk menjauhkannya. Dan bagi orang-orang yang minum khamar di dunia, dia akan dapat hukuman siksa, dan di akhirat akan mendapatkan azab. Kemudian juga yang paling penting adalah Allah. Kalau tadi ada pertanyaan, ya di antara itu mungkin ada yang tertawa ketika disebutkan tentang rokok. Rokok itu tidak ada manfaat sama sekali. Kalau orang mau berpikir, rokok tidak ada manfaat sama sekali. Khamr Allah masih sebutkan manafi. Tapi rokok tidak ada manfaat sama sekali. Dukhan, rokok, itu tidak ada manfaat sama sekali. Merusak akal dan bahaya. Sedangkan dalam Islam apa? La dharara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok membahayakan, membahayakan orang itu dan membahayakan orang lain. Dan tentang bahaya rokok ini muttafaqun alaih, sepakat orang kafir dan orang muslim sepakat bahayanya. Di rokok itu sepakat. Antum bisa tanya ke orang kafir, rokok itu bahaya atau tidak? Mesti akan membahaya. Tidak ada manfaat sekali. Untuk dia tidak ada manfaat. Untuk bahkan berbahaya untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya, semua keluarga ini berbahaya dengan dia merokok dan mengganggu orang lain. Tidak ada manfaat. Dan itu tidak baik. Dan Nabi SAW di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang haramnya rokok, itu ayat yang tercantum di dalam surah Al-A'raf di ayat 157, bahwa diutus Nabi Muhammad SAW yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Yutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek-jelek. Dan para ulama menjelaskan di antara yang jelek adalah rokok. Meskipun di zaman Nabi tidak ada rokok, tapi itu jelas membahayakan. Sedangkan yang bahaya dalam Islam tidak boleh. Dalam faedah adzarar yuzal, setiap yang berbahaya harus dihilangkan, tidak boleh dipelihara, tidak boleh dilakukan. Dan itu merusak akal, merusak jantung, merusak paru-paru, dan merusak semuanya rokok itu. Maka dilarang dalam Islam. Jadi Islam betul-betul menjaga, menjaga akal. Kemudian selanjutnya yang ke-12, Islam menjaga harta. Yang ke-12, Islam menjaga harta. Oleh karena itu, Islam mengajarkan amanah dan jujuran dan menghargai orang-orang yang amanah. Jadi harta ini antara muslim dengan muslim tidak boleh diambil hartanya, atau orang kafir pun tidak boleh diambil hartanya kecuali dalam peperangan. Ada istilah ghanimah dan faid. Karena Nabi SAW ketika Nabi diutus sebagai rasul, orang-orang kafir itu menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendakwakan dakwah Islam. Mereka tidak menerima dakwah Islam ini. Tapi barang-barang mereka Nabi tidak ambil. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi serahkan titipan-titipan orang kafir itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada orang kafir itu. Karena dia orang yang amin, orang yang jujur dan amanah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu orang kafir tidak boleh diambil barangnya, hartanya tidak boleh. Apalagi orang muslim. Hadis saya bawakan hadisnya, inna jima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum fa hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah ketika hajjatul wada' di Arafah, Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Maka tidak boleh seorang muslim memakan harta saudaranya dalam bentuk apapun, apakah dengan menipu, apakah dengan merampas, atau dengan hutang kemudian tidak bayar. Ya selesai. Kalau tidak, dituntut sampai hari kiamat. Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian makan harta kalian dan harta kalian mencari yang batil. Waktu dulu biar ila syukran, kalian bawa ke pengadilan. Lihat, perhatikan masalah harta ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Dan tidak boleh ada orang mengambil harta orang lain. Makanya orang yang mencuri harta orang lain itu harus dipotong tangannya, dipotong sampai pergelangannya. Wasarqu wasarqatu faqtu aydihum majzaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balas atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi orang yang mencuri, potong tangannya. Dan kalau antum ada utang piutang, selesaikan. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an tentang hutang. Jadi awal ayatnya yang lebih nanu ida tadayat tu idein dari ajar yang sama satu. Wahai orang beriman, kalian hutang piutang maka catat, tulis. Ini ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an tentang hutang piutang. Mengapa ada orang yang hutang piutang segera selesaikan? Kalau seandainya dia pernah mengambil barang orang lain, kembalikan barang itu. Kalau dia diselesaikan di dunia, akan dituntut nanti di akhirat. Dan itu perhatikan, di akhirat itu Nabi pernah bersabda tentang apa? Tentang orang yang mublis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, yang dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian di samping itu dia pernah menumpahkan darah, pernah memukul orang, pernah menjadi maki orang, pernah melaknat orang, pernah mengambil harta orang. Akhirnya di hari kiamat tidak ada harta, tidak ada, tidak ada apa, harta benda tidak ada. Yang ada dia harus bayar apa? Tidak dibayar dengan kebaikan yang pernah lakukan, dengan pahala-pahala yang ada, hasan atau sedia. Akhirnya dia bayarkan dengan pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakat, habis. Dan masih dia utang kepada orang lain, kemudian ditarik, dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Ini hadis sahih dari muslim dan dari ini. Kemudian urusan masalah harta tidak usah saya ke dunia ini. Kemudian yang ke-13, Islam menjaga nasab. Ini indah ini Islam. Islam menjaga nasab. Islam menjaga keturunan. Maka Allah Ta'ala mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada perbuatan zina. Dalam Islam Allah mengharamkan zina. Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka jalan yang membawa pada zina seperti apa? Pacaran, berduaan laki dan perempuan. Ini tidak dibenarkan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Kalau memang dia ingin menikah, dia mendatangi di pinang, datangi keluarganya, dilamar, kemudian selanjutnya, dia khidbah, selanjutnya dinikahi. Tapi berduaan, berkumpul berduaan dengan perempuan dalam Islam tidak dilarang. Nabi bersabda, "La yakhlu baina rajulin bi imra'atin illa wa ma'a dhi mahramin." Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Jadi jalan yang membawa kepada zina itu ditutup dalam Islam. Maka jalan-jalan yang membawa zina itu ada. Sebab menjaga Islam tidak ada nasab. Sebab dalam perzinahan tidak jelas nasabnya. Tidak bisa disebabkan kepada bapaknya. Disebabkan kepada ibunya. Al-waladu al-firash wal-ahir al-hajar al-nabi. Anak itu kepada firash. Kembali kepada tempat tidurnya. Kepada si ibu. Dan kepada si laki-laki, yaitu lempar yang badan. Jadi nasab tidak jelas. Makanya moral yang paling jelek, yang paling rusak itu adalah zina. Islam mengharamkan perbuatan zina. Perbuatan dalam keadaan perbuatan juga tidak dibenarkan. Dan kalau saatnya pun terjadi pernikahan, pernikahan harus dengan wali. Tanpa wali, tidak sah nikahnya. Dan kesabda adalah nikah illa biwaliin wa syahidin adilin. Tidak sah nikah, nikah ada wali. Dan wali ini dari pihak wanita. Jadi wanita maksudnya dari pihak wanita artinya si wanita itu harus ada walinya. Dan dari wali bapaknya. Dan dari pihak bapak walinya. Kalau tidak ada walinya, apakah dia gadis atau dia janda? Jadi kalau tanpa wali tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Maka dia berzina. Ini harus diperhatikan. Dan orang-orang yang berzina dalam Islam itu dihukum dengan didera 100 kali. Kalau yang belum menikah, kemudian dia berzina, didera 100 kali. Yang laki-laki perempuan, dia singgah setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, kemudian dia berzina, dia dilanggar. Dibuat lubang, dilempari dengan batu sampai mati. Itu dilanggar. Itu hukum Islam. Kemudian selanjutnya, yang ke-14. Yang ke-14, Islam menjaga kehormatan. Ya, kehormatan seorang muslim dan muslimah dijaga. Maka tidak boleh menuduh orang dengan berbuat zina. Kalau dia tidak melakukan, kalau itu dulu. Atau menuduh orang, dia melakukan bomo, liwak. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh itu. Dan orang yang menuduhnya, itu harus didera 80 kali. Dan juga di dunia akan diazab oleh Allah. Orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik atau perbuatan yang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23 ayat 24 surah An-Nur. Allah berfirman, "Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan azab yang besar pada hari ketika lidah tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam surah An-Nur ayat 24. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi khalifin, azakumullah, jadi Islam ini betul-betul menjaga kehormatan seorang mukmin dan mukminah. Tidak boleh seorang menuduh atau media jalan dengan laki-laki. Tidak boleh itu boleh berzina. Perbuatan itu berdua dengan laki-laki pun haram dalam Islam. Jalan juga boleh, tapi menuduh dia berzina tidak boleh. Kalau ada saksi, empat orang dan melihat dia melakukan perbuatan ini. Betul-betul menjaga dalam Islam. Nah, ada empat kasus seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Kemudian selanjutnya yang ke-15, yang ke-15, bahwa Islam adalah agama yang mudah. Ini tentang indahnya Islam. Seluruh syariat Islam ini semuanya mudah. Dan nanti saya akan jelaskan tentang kemudahan agama Islam ini. Islam agama yang mudah. Allah turunkan agama Islam ini untuk memudahkan, tidak menyulitkan. Allah berfirman, "Oha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Allah berfirman, "Oha, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian illa tadhkiratan liman yakhsha." Melainkan untuk memberikan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan manusia, bukan untuk menyulitkan manusia, untuk memudahkan. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maka di tengah-tengah ayat puasa di dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi Allah mengendaki kepada kita kemudahan. Agama Islam semuanya agama yang mudah. Dan nanti saya akan jelaskan tentang kemudahan agama Islam ini. Contoh, saya ambil contoh tentang mudahnya agama Islam. Belajar ilmu syar'i ini mudah. Antum menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, belajar Quran dan Sunnah mudah. Ini sudah, tapi tinggal luangkan waktu. Dan satu pekan masa tidak ada waktu satu hari untuk belajar tentang Islam. Tidak mungkin tidak ada waktu. Mesti ada waktu. Apakah satu jam atau dua jam atau tiga jam mesti kita luangkan waktu untuk mempelajari Islam ini. Islam ini agama yang mudah. Kita harus belajar tentang Islam. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang Islam. Tidak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah mutahhirah tidak tahu. Kalau ditanya orang muslim, dia sudah mengucapkan dua kali masyhadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa rukun dari la ilaha illallah? Tidak tahu rukunnya. Apa makna la ilaha illallah? Tidak tahu. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Tidak tahu. Ketika ditanya tentang konsekuensi syahadat tidak tahu. Apa makna Muhammad Rasulullah tidak tahu. Ketika ditanya Anda Islam? Iya. Apa sih definisi Islam? Tarif itu tidak tahu. Maka harus dia belajar tentang Islam. Belajar. Belajar tentang Islam. Dan berusaha dan bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi ini mudah. Dan kita menuntut ilmu akhwan di mu'akhwan billah. Ini membawa ke surga. Hukum wajib dan membawa ke surga. Dan bersabda, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah. Jadi tidak boleh ditambah dengan muslimah, tidak boleh. Karena hadisnya tidak ada tambahan muslimah. Yang ada talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Itu riwayatnya sahih. Jadi dikumpulkan semua jalannya sahih. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wa man taraka tariqan yalzamu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka harus kita luangkan waktu untuk belajar tentang Islam ini. Mudah, tidak sulit. Maka betul, sungguh-sungguh belajar. Dan ini orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi adalah ilmu syar'i. Dan kita harus berdina, jangan terpengaruh dengan dunia ini, dengan harta, dengan kekayaan, segala macam. Jangan terpengaruh. Dunia ini mata'ul ghurur, Nabi. Kehidupan yang menipu. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ketika Nabi melewati bangkai kambing. Nabi mengatakan, siapa yang ingin bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau. Karena kambing itu cacat. Ya, bangkai dan cacat telinganya. Kalau dia hidup, kami tidak mau karena cacat telinganya. Apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Bahkan dalam hadis yang lain, hadisnya sahih dari Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Dan melihat yang lain, Nabi mengatakan kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, seberat sayapnya pun, maka orang kafir tidak akan diberikan meskipun hanya sepetes air. Dunia ini hina, maka akan bubur kehidupan yang ini. Jadi apa yang dibina, apabila ini kalian, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Untuk ilmu harus tetap jalan, tidak boleh berhenti. Dakwah itu harus berjalan, tapi jangan terpengaruh dengan dunia. Tegaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jelaskan kepada umat ini, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan terpengaruh dengan dunia. Dunia itu hina, insya Allah Taala. Kalau berkenan, dalam berapa ayat, satu ayat yang tersekian banyak ayat kalau berkenan, kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Bagaimana surah Al-Imran ayat 1-5? Setiap jiwa pasti akan mati dan kena akan disempurnakan dan jadikan ini pada hari kiamat. Dan dalam siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia dengan kehidupan yang menipu. Kehidupan dunia kriminal ini. Maka jangan kita tertipu dengan dunia sehingga kita melupakan kehidupan kita untuk akhirat. Bekal untuk akhirat takwa. Untuk bisa mencapai takwa, sudah kita kenal takwa. Untuk bisa takwa, untuk ilmu. Allah berfirman, pada jawab berbagai nafkah raja di takwa. Berbekal kalian karena sebaik-baik pengalaman takwa. Bekal takwa untuk bisa mencapai takwa, yaitu dengan ilmu. Kita belajar tentang Islam. Harus belajar tentang Islam. Yang pertama kali kita belajar tentang tauhid. Bagaimana tauhid Allah menjauhkan syirik. Tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Belajar kita yang benar sampai paham tentang Islam ini. Dan itu tidak sulit dan tidak berat. Mudah semuanya. Kalau kita luangkan waktu kita. Jadi ini, kalau benar ini mudah dalam Islam. Tidak sulit. Kemudian juga, contoh kemudian Islam, tauhid Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini mudah. Sebab kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Mentauhidkan Allah itu mudah, tidak sulit. Maka kita harus berusaha untuk mentauhidkan Allah. Belajar kita mentauhid. Antum belajar kita mentauhid. Jadi kita mentauhid itu antum belajar seperti kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Usulul Salafah, kita tauhid dan yang lainnya. Dan syarah Nihmatul Majid dan yang lainnya. Itu pelajari. Sampai betul-betul kita faham tentang tauhid, mentauhid dengan Allah, menjauhkan syirik. Sebab Allah akan rasakan apa yang dinasihat Allah. Ketenangan hati, ketenangan hati, ketenangan jiwa dengan mentauhidkan Allah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, tidak ada kebahagiaan dalam hati manusia mungkin apabila dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah, yang diibadahi. Dan dia tawakal kepada Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bernazar, menyembelih kepada Allah, baru dia mendapatkan ketenangan hati. Itu yang kita minta setiap hari. Iya karena dulu, wa iya karena setiap. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tauhid yang pertama kali. Sebab asal Islam tauhid dan matauhid yang akan diterima ibadah kita oleh Allah Taala. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid perhatikan. Kajian-kajian kita itu harus kita utamakan tauhid. Pelajaran tentang tauhid yang nomor satu, asas. Dan itu kita akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup ini dengan apa? Dengan tauhid kita mau menjauhkan syirik. Ini yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendapatkan dakwah tauhid berapa tahun? 950 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW mendawakan tauhid selama 23 tahun. Makanya kita harus terus berusaha untuk mendawakan tauhid. Jadi ini mudah. Makanya para dai juga harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan ini manhaj para nabi. Manhaj para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Tidak boleh kepada yang lain. Ini dulu. Bukan tidak boleh membahas masalah fikih. Boleh membahas masalah fikih. Masalah siasat politik boleh sesuai dengan syariat Islam. Tapi yang asas yang pertama apa? Tauhid kepada Allah SWT. Bagaimana sebagai umat Islam ini beribadahnya kepada Allah. Kemudian juga di antara kemudahan Islam yaitu kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh ini mudah. Sebab Allah memerintahkan Al-Qur'an demikian. Dan Nabi juga memerintahkan demikian. Sebab kita enggak mungkin bisa memahami Qur'an dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para sahabat dan ulama. Tidak ini mudah. Tidak ini mudah. Sebab jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan menuju kepada Allah hanya satu jalan. Bukan dua, bukan tiga. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Surah yang ke-6 ayat 153 Allah berfirman, "Wa anna hadha siratun mustaqimin fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ini jalan lurus. Ikuti jalan lurus. Jangan mengikuti jalan yang lain. Di sana jalan yang lain akan mencerai-beraikan kamu dari Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kami agar kamu bertakwa. Jalan menuju Allah hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang datang. Dan ini mudah, tidak sulit. Berpegang kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nu'allihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan sesat dan kaum ini, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Ya Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas bagi petunjuk dan mengikuti jalan Israel dan kaum ini, pada waktu ayat itu yang dikatakan kaum ini yaitu para sahabat. Ya orang yang mengikuti jalan Israel dan para sahabat, maka dunia sesat dan di akhirat dan di orang-orang yang kaum ini. Maka harus kita ikuti. Maka Nabi SAW bersabda, "Khairun nas qarni thumma alladziina lahum thumma alladziina." Sebaik-baik manusia pada masa itu, kemudian sudahnya, kemudian sudahnya. Jadi kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah majma'in. Kemudian yang terakhir, Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi ketika menyebutkan tentang akan terjadi perpecahan, perselisihan, perbedaan, Nabi bersabda, "Mayna isyiku ba'di faisara khtilafat kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin fastaqu biha wa'fu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi jalan dua yang terbaik, dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang rata-rata dan gigit dengan gerahan kalian. Gigit, kata Rasulullah. Jauhkan dari kalian dan setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang baru sesat. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi mengikuti pemahaman salafus saleh ini adalah mudah. Kemudian di antara contoh pengajian lagi, melaksanakan salat yang lima waktu ini mudah. Salat yang lima waktu yang wajib mudah. Untuk laki-laki diperintahkan berjamaah di masjid. Laki-laki diperintahkan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik di rumah. Untuk perempuan yang wanita yang terbaik di rumah. Tapi untuk laki-laki mana? Di masjid. Dan itu mudah. Wajib bagi laki-laki salat berjamaah di masjid. Mudah. Kemudian juga ketika kita mudahnya Islam, air, kalau ada air kita berwudu, kalau tidak ada air boleh kita tayamum. Kemudian juga mengeluarkan zakat, puasa Ramadan yang sebulan ini mudah. Begitu juga zakat itu hanya setahun sekali apabila sudah mencapai nisab dan haul. Kalau sedekah kita lakukan setiap hari. Zakat hanya setelah kita bernih satu tahun. Kemudian haji setelah seluruh hidup sekali yang wajib haji itu sekali seluruh hidup. Al-hajj mara faman zada fahuwa taqwa. haji itu sekali seumur. Selebihnya itu sunnah. Kemudian juga contoh yang lain lagi tentang penggunaan agama Islam, memakai jilbab bagi wanita, memakai jilbab menutup seluruh tubuhnya itu mudah, tidak berat. Bab seluruh tubuh wanita dalam aurat tidak boleh terlihat. Kata Nabi, al-imam atau auratun, wanita itu aurat, makanya harus tertutup semuanya. Yang dihasilkan oleh para ulama itu tentang muka. Sebagaimana mengatakan muka bukan aurat, boleh terlihat. Sebagian lagi mengatakan yaitu afdal, yang tutup mukanya pakai cadar. Tapi dia berusaha untuk memakai jilbab yang sempurna. Jangan menyerupai lagi, banyak yang menyerupai lagi. Ya, pakai jilbab, atasnya ditutup, pakai kaos, kemudian pakai celana, pakai blus. Ini menyerupai lagi, nggak sempurna seperti ini dalam Islam. Dan pakai jubah yang panjang menutup seluruh tubuh. Yang boleh terlihat hanya muka di luar kepala. Tutup. Dan ini mudah, tidak berat. Agama Islam agama mudah. Dan wajib bagi kepala rumah tangga untuk yang istrinya pakai jilbab, anaknya pun pakai jilbab. Kalau enggak, berdosa ini. Bahkan Nabi SAW mengancam tentang wanita yang tidak memakai jilbab dengan diancam masuk neraka. Nabi menyebutkan bahwa wanita yang tidak memakai jilbab terlihat auratnya, tanpa auratnya, maka kata Nabi dia termasuk penghuni neraka. Nabi bukan simpan dan akhirnya dua golongan yang termasuk penghuni neraka. Yang pertama penguasa yang zalim, yang kedua perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi tentang agama Islam. Dan yang perlu diingat kepada dirinya adalah agama Islam ini semuanya mudah. Inna hadza dinu yusrun. Seluruhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada satu pun dalam agama Islam ini. Ya itu yang bisa saya sampaikan karena ada ini diingatkan bahwa waktunya sudah cukup. Padahal materi ini masih panjang. Sudah di stop ini. Ya, tapi kan rehat sebentar, mudah-mudahan yang saya sampaikan dimanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.